والسادس الترتيب في الوضوء على ما أي على الوجه الذي ذكرناه في عد الفروض. Tu kita sambung. Apa dia? Ada ketinggalan sikit lagi syarah tentang tertib. Kata syekhnya, dan yang keenam daripada furudil wudu, rukun wudu yang keenam ialah tertib, kita panggil belatur. Nah, naknya belatur fil wudu, pada ambil wudu itu. Sebut fil wudu tu kata hasiahnya atabihi taudihan saja. Bawa datang ia syarah dengannya, dengan qawlihi fil wudu tu sebagai nak taudih aizia datal idah, makna nak tambah menerai lagi. Sebab apa? Sebab terai dah. Kalau tak sebut fil wudu pun, sebab tu syekh kata wa illa, dan jika tidak, wa illa, wa illam, wa illam yakunil ityan tulis taudih fal kalamu fil wudu. Maka bercara lagi tak ada bercara wudu dah. Tak sebut fil wudu pun tak apa dah. Maka kita ada bercara bak ni, tapi syarah disebut juga tertib pada wudu. Tu dia panggil nak taudih terai, nak menambah terai lagi. Alama ay hala kaunihi alama, hal keadaannya tertik tu di atas barang, ay alal wajhil ladzi, atas jalan yang zakarnahu, atas jalan yang telah sebut oleh kami akan dia. Kalau mata hu klik koma, siapa syarah klik pada alladzi, maklum. Atas barang yang telah kami sebut akan dia, barang fi adil furudi, telah kami sebut pada bilangkan segala rukun fardu wudu itu. Kama dia kami di sini tu siapa dia? Dalam hasiah sambungnya tu turun bawah pada kata qawluhu alama, wa qawluhu zakarna, nak cara kami tu. Atas barang tertib belatu, atas barang yang telah sebut kami, murak kami siapa dia tu, ai ma'asyiral fuqaha'i, tu kami di situ kenakah segala ataupun kita panggil para-para fuqaha, para-para ulama fiqh, tu panggil fuqaha, kami para ulama fiqh. Kami sebut apa dia ambil, kami sebut basuh muka, basuh tangan, dan sapu kepala, dan basuh kaki. Itu barangnya telah buat kami sebut tu. Lepas tu tertik tu atas jalannya tu, jalan sebut mari tu lah. Kemudian ma'asyiral fuqaha di situ ialah al-musannifa wa ghairahu. Ma'asyira tu musannah sendiri dan orang lain. Kerana musannah ni pun dia daripada fuqaha juga, Syekh Abu Suja'an rahimahullah ta'ala tuwe matad. Bapa kita sekali tak bawa pun ni, kami ni mu'azzimi nafsah. dia kata wa yab'udu, dan jauh boleh an-nadhamira lil mu'azzimi nafsahu, jauh tu. Kita nak kata kami kena ke musannaf seorang, maka nak kata kami kerana setahu kita mutakallim wa ma'ahu ghairuhu, sekurang-kurang dua orang berkecak dengan kami itu, sekurang-kurang dua orang. Kalau kita letak ke musannaf seorang, kena pakai mu'azzimi nafsah, maknanya musannaf kita nak membesarkan diri. Tak lagi kot tu, dia kata jauh tu. Wa yab'udu anna dhamira lil mu'azzimi nafsahu, nak pakai dhamir bagi mu'azzim nafsah tak layak lah. Allah Ta'ala tak apalah. Tengok Allah Ta'ala kata inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami, kami siapa? Allah. Ada lagi kau lain pada Allah? Tuhan satu je. Hagana dia kata kami. Mutakallim wa ma'ahu ghairu man. Ada lagi lah hak lain pada Allah? Tak ada. Allah satu saja Tuhan. Lepas dia kata kami, rupanya mu'azzimi nafsah. Tuhan cakap dengan kami, dia tak kata inni anzaltu. Dia tak kata dia kata inna anzalna. Inna khalaqnakum. Banyaklah. Nah, Tuhan tak kata kami. Itu rupanya dhamir mu'azzimi nafsah. Allah Ta'ala, kita tak boleh nak besar ke diri. Tapi tu Syekh kata, nah di situ kena letak semua buah ulama fiqh termasuk musannaf sendiri. Kita nak tertangguh tentang mu'azzimi nafsah tu jauh. Tak layak lah. Wa qawluhu fi 'addil furudi. Katanya atas wajah yang telah kami puak pekoh sebut akan dia pada bilang ke segala fardu. Apa dia? Ay minal bada'ah. Minal bada'ati bin niyati. Artinya mulai daripada daripada mula dengan niat. Hal keadaan niat mafrunatan bi ghasli juz'in minal wajhi. Hal keadaan niat disertakan dengan basuh sebahagian daripada muka. Tumma kemudian tamami ghaslil wajhi. Kemudian sempurna basuh muka. Tumma ghaslil yadain. Tumma mashi ba'dir ra'si. Tumma ghaslil rijlan. Habis. Kali itu wa'ulima min zalika. Dan diketahui daripada zalika tafsir pada kata ay minal bada'ah bin niyah hakada makrunatan. Gerti daripada tafsir itu annahu aka bahwasanya la tartibah, tidak ada belatu bainan niyati, antara niyah aku ngakak dahti masalah antara niyah wa ghasli juz'in minal wajhi, dan antara basuh muka. Basuh muka dengan niyah tu tak ada tertib pasal li wujubi iqtiraniha, kerana wajib oleh berserta nyonya niat iqtiran bihi bi ghasli juz'in minal wajhi. Itu cara kita nak ambil tahu melalui cara mengaji. Baik, itulah dia amalan wuduk hak kita duk guna hari-hari paling kurang kita kata 5 kali. Sehari semalam kita duk guna wuduk, duk pakai, duk mana, duk kerja dia tu dia. Pahak tambah tak kira lah tu. Hati kata karanya mesti kita kena tahu. Tahu dah, kita tambah tahu dia lagi. Nurun ala nur dia panggil. Nur di atas nur macam ni. Ilmu nur. Tahu dah, tahu lagi. Nur ala nur. Malak. Pelita putih cerah, tambah putih kau tambah cerah, tambah lagi kau cerah. Itu dia. Habis klik kepada syarah. Tak kalau rukun, salah satu rukun wuduk itu kena belatuk, maka apa dia panggil tafri' tu, cabang, sabang bercabang. Setelah kita tahu masalahnya, ngajala luah sebelah tu, lepas tu nak buat cabai dah lah kepala. Kalau kita kata buat jalan besar straight, lepas tu buka cabai tu, cabai ni, lorong tu, lorong ni, tu tafri' korong, cawangan daripada tu, tu atas dia panggil tafri'. Maka kita ada kata maka tafri' bercabang dari situ, bertolak dari situ, dari kata kena tertib. Apa kata kalau kita ambil sebenarnya dengan tak tertib, terlupa masalah. Bercabangnya falau nasiyat tertiba, maka jikalau lupa ia al-mutawaddi'u, seorang yang ambil semaya itu terlupa ia akan tertiba, akan belatuh, terlupa belatuh lah anak. Ia basuh muka, lepas basuh muka sapuh kepala selalu, lepas tu basuh tangan, nyeralik kok mana terlupa. Ya ada, kita ni manusia tak ada lari. Al-insan la yakhlu anil khatai wan nisyan. Sebab tu ulama kata kita manusia Arab panggil insan. Insan mustaq dari mana insan? Mustaq daripada nisya, terlupa. Kata terlupa tu bila kata bahasa dia. Alah terlupa dah, tak ingat sikit habuk bahasa dia. Insan tu insan tu ambil daripada terlupa. Kelima Arab insan ambil daripada nisya, terlupa. Kalau itu Allah kita ni tak terlupa lah. Bahasa dia terlupa. Nah, hingga-hingganya banyak terlupa tu dikira satu balai juga lah. Baik. Jadi terlupa lah ketertik tu. Nya sapu kepala dulu bawa sesangi. Masalah. Jawab dia lam yakfi. Tak memada ia wuduk tu. Wuduk tak mada. Terlupa tu. Lupa pun tak mada. Tu dia gamuk kau dengan sengaja ya. Sengaja tinggal tertik. Waktu kau sangatlah. Terlupa apa tak jadi juga. Nah di sini ada musyikir dengan hadis kata rufi'an ummatil khata'u wan nisyan wa mastukrihu alaih. Dalam hadis kata diangkatkan kolam mana tak diambil salah dari umatku akan kesilapan, buat kesilap bukan dengan sengaja, bukan dengan pilihan. Wan nisyan terlupa. Wa mastukrihu alaih, dan barang yang dipaksakan mereka itu atasnya. Paksa suruh buat, dia tak ada nak buat kan, dia mau paksa suruh buat. Dalam hadis kata tidak diambil salah. Tu mana rufi'ah. Apa kena sininya hukum kata tak mada. Tengok pada zuhir hadis kat mada lah muka tak diambil salah. Macam mana? Tu dalam hasiah dia tu. Nah, qauluhu falau nasiyat tartib, dia kata tafri'un ala qaulihi wasadisut tartibu. Wa min jumlatit tafri'i juga, setengah pada jumlah tafri' juga, qauluhu walau ghasala arba'atan, kana atas pada jumlah lau nasiyat dia panggil. Li annal ma'tufa ala tafri'i tafri'un aidha. Kana ma'tuf di atas pada ma'tuf ala tafri', maka dia pun tafri' juga. Wa mithlu nisyani tartibi, kita duk kecek ni masalah terlupa. Nak masuk sikit lagi. Dan seumpama lupa tertib juga ialah al ikrahu ala tarkihi. Supo dengan masalah terlupa juga iaitu dipaksakan atas tinggalnya, tinggal tertib. Kita dah ambil sembahyang, mari satu orang ci. Mau ambil susah dia kata. Masuk kaki dulu. Alih masuk kaki dulu. Nak masuk muka loko. Tak ada pak dik. Tengok. Tak ada pasal-pasal. Kita pun tak ada arah. Kalau mau tambah kaki dulu ha. Kita masuk kaki dulu. Lepas tu buat ano pula? Tanya dia, tak berani kita pun. Bawa ano pula? Muasak lagi hidung. Hanya pusing. Ikutlah kita pun turut dia. Lepas pada tu nak tanya Ismail sah ke dah? Serupa dengan terlupa. Terlupa saat ni jawab macam mana? Lam yakfi. Ikrah kena paksa pun tak mada juga. Lepas tu dia buat musyikir tu. Dia nak jawab dah lah. Anu dalam hadis kata kena paksa tak salah. Terlupa tak salah. Silap pun tak salah. Macam mana sini nampak rupa ambil salah ni? Dia jawab kata wa amma tu wa istinaf jawab ya pen istinaf bayaniyun. Dan adapun wa amma qauluhu, dan adapun sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang maknanya ada ku hadis jadi sebenarnya oleh Nabi begini, rufi'a an ummatil khata'u, diangkat kolam mana tak diambil salah. Itu diangkat kolam dia panggil rufi'an ummati. Kata diangkat kolam ni mana tak tulis lah, apa kata ambil salah tak tulis lah, dia nak tulis dah. Nanti dia minta maaf gini tak apa, tak ada tulis. Mana salah tak ambil salah tu dalam hadis kata diangkatkan. Makna di rufi'a ay rafu'ul kolam tu lah, tak diangkat kolam, yakni tak diambil salah. An ummati, dari umatku, akan al-khata'u, kita buat gapo-gapo dengan salah, dengan tersalah, dengan tidak sengaja lah. Wan nisyanu, dan terlupa. Lupa. wa mastukrihu alaihi, dan barang yang dipaksa akan mereka itu ummati alaihi, atasnya atas ma, yang ala fi'lihi lah atau petarki tak sahirah, maknanya maksud dua alaihi ala fi'li atau tarki, maka dua paksa atas buat atau paksa atas tinggal. Ha, ni kita dah berkaitan ni tinggal tertik. Ha, tengok hadis tu tak disalah. Bila tak disalah, kena hukum madalah di sini. Sebab apa hukum kata tak memadah? Oh, jawab kata hadis tu tu, fa mahalluhu, maka bermula tempatnya tempat qaulihi tu tu fi ghairi khitabil wad'i. Ha, tu jawab hadisnya. Pada bukan pada yang lain daripada khitab wad'i. Khitab Allah Ta'ala, ha, ia bersakut pak dengan sabak bagi suatu, syarak bagi suatu, nanti panggil hukum wad'i. Sabak, syarak, manik, fah, batal, tu hukum wad'i. Sabak bagi nak wajib ambil wudu, apa sabak dia? Sabak kita nak semayak, ay, semayaknya tak ada. Ha, sabak bagi wajib ambil wudu. Apa tak ada nak semayak dia begini? Ada wajib pun ambil wudu. Tak ada nak semaya, waktu semaya pun tak ada masuk apa lagi. Lepas kita tak ada nak kerja perkara yang apa yang terhati atas wudu. Kan nak tanggung Quran, ha? Sabak bagi wajib wudu juga. Tak ada sabak, bila tak ada sabak tak wajib. Maka sabak dia panggil hukum wad'i. Dan begitu juga syarat. Syarat bagi nak sah tu kena belah tu belah tu, syarat bagi nak wajib kena begitu-begitu. Tu orang panggil hukum wad'i dia. Tengok syarat nak wajib maya kena Islam, kena apa dia tu api. Tu syarat dia panggil. Maka hukum sakut dengan hak tu dia panggil hukum wad'i. Au mani'an atau manik. Manik bagi wajib, manik bagi sah. Supaya junub, manik bagi sah maya. Juga haid, manek bagi wajib maya. Dia panggil lagu tu. Berkaitan hukum macam tu dia panggil hukum wad'i. Au sahihan, buat gini sah ke tidak sah. Au fasidan, lawan dia fasid. Bila tak sah, fasid, maka hak tu dia panggil khitab wad'i. Kemudian hadis ni lain daripada khitab wad'i. Lain pada khitab wad'i, khitab ke apa? Yani khitab taklif. Apa ghairi khitabul wad'i? Ai wa huwa, kalau kita nak buat asyiah pula. Qauluhu ghairu khitabul wad'i, ai wa huwa khitabut taklif. Hak tu kitab taklif ni mana haram, wajib, haram, tu sunnah, makruh, tu kitab taklif ke panggil. Kalau kita hantar orang dengan tidak tidak sebenar, apa hukum? Haram. Itu apa yang hukum taklif? Terlupa, silap, nak hantar muka lagi kena. Itu tak ada apa. Itu hukum taklif kan panggil. Kita nak pegang suatu, Allah kelecak silap tangan, dia lebak kena orang. Dosa kita dah, tak ada dosa. Hak tu kata diangkatkan kolam tu, tu hukum taklif kan panggil. Kita nak pegang suatu dengan kayu dan batu, silap ke mana tu pekelecak je, pok kena orang. Allah, luka belah nam darah, tak ada berdosa. Cuma kena bayar tu syukur sebab itlaf. Berdosa tu tak. Hak tu hadis tu nak tanggung tak hukum, hukum taklifi. Diangkat mana tak diambil salah. Kalau hak harap, tak harap. Itu dia. Sahabat tu tidak sengaja. Kok tu. Ada pohon ni, apa ni sini? Wa amma fihi, dan adapun padanya pada khitabil wad'i, la yu'athiru nisyanu, maka tidak memberi bekah oleh lupa. Atau pada lain pada khitab wad'i, adapun pada khitab wad'i maka tak beri bekah oleh lupa, wala ikrahun, dan tak beri bekah oleh ikrah. Kali tu hak ni hak kita dak bicara kata orang tu terlupa tertik mak ambil wuduk. Kata wahaza, dan ini min khitabil wad'i. Masalah lupa tertik ni masalah khitab wad'i. Kerana syarat nak sah wuduk, hukum nak sah wuduk, kena tertib. tiba-tiba nyinggi terlupa tertik. Ha, beri bekas. Bila beri bekas, jawab dia tak memada. Ha, tapi bukan harap. Ha, kalau kita sengaja tinggal tu dia panggil gi salah ni hak taklih ni pula tu. Jadi salah buat main-main. Tu dia. Ha, ya payah tu deh. Kita nak perhati bagi halu-halu, kita tak pandai, kita nak beza. Ahli fiqh ya pandailah. Sabit dia panggil fiqh, kerana fiqh tu makna faham bagi yang halus. Al-fahmu lima daqa. Fiqh tu makna dia faham, dia reti bagi halus-halus, bagi sulit-sulit dia tengok nampak tu buka ke dia. Kita ni sekadar kata mengaji kita fiqh, ulama fiqh buat. Tu. Maka jikalau lupa ia akan tertib, jawab dia lam yakfi, tak memada. Apa makna tak memada? Ai lam yu'tadda. Tu makna tak memada. Ai lam yu'tadda. Awis sedik da tu baru kena sah dengan makna. Kalau baca lam yu'tad, ha, tu arti lain tu. Ha, yu'tad makna diberadatkan. Ha, tak sah makna sini. Lam yu'tadda, artinya tak dibilang, ada tak mada. Bila tak dibilang, makna ambil asmai lagu tu tak jadilah, dah tak dibilang. Ada apa sebab tak ada, dah tak dibilang. Orang tak bilang, orang tak buat kira. Ha, tu tak mada panggil. Ha, lam yu'tadda bima waqa'a fi ghairi mahallihi. Kalau itu fahamnya tak mada, kena ambil semula nah. Ada. Ha, segera pahal zuhir tu kan gitu. Ha, ya, sebab dia terpesir tu. Maknanya arti tak dibilangkan dengan barang yang telah jatuh ia. Barang ha, fi ghairi mahallihi tu je. Ha, apa dia tak dibilangkan dengan barang yang telah jatuh ia tertik. Gitu. Pada bukit tepat. Ha, dengan barang yang telah jatuh ia pada bukit tepatnya. Nanti tengok komen. Astana nak tak masuk dukma. Kalau gitu fala yunafi, tak tengok depan. Maka tidak berlawanlah ia. Annahu akan bahwasanya hasala lahu ghuslul wajhi faqat. Nah, tu murak tak mada tu sekaligus saat ni asmaya tak mada, kena ambil semula, ambil lain. Tidak. Tak memada mana tak dibilangkan dengan barang yang telah jatuh ia tertik pada bukit tepatnya. Tak dibilangkan barang yang jatuh tertik pada bukit tepatnya. Kali gitu barang itu apa? Basuh tangan, basuh sapu kepala, basuh kaki. Haa, tu. Tak dibilangkan dengan barang. Di situ dia nak ke, dia nak ke basuh muka, basuh tangan buat tu lah. Ia jatuh tertik pada bukit tepatnya. Ya, situ kira tu jatuh tertik pada bukit tepat. Ah, barang tu tak bilang. Lalu tu katanya fala yunafi annahu hasala lahu. Maka tidak nafi oleh bahwasanya hasil baginya bagi mutawaddi oleh ghuslul wajhi, oleh basuh muka faqat hanyalah. Misalnya kita ambil asmaya basuh muka. Niat di situ. Ha, sudah tu sapu kepala. Ha, tu dia panggil tinggal tertib dah tu. Terlupa ke tertib. Lepas dah basuh muka setengah niat siap, ni sapu kepala. Sudah sapu kepala, basuh tangan. Ha, terlupa ke tertib. Basuh kaki. Dia jawab tak memada. Tak memada wuduk tu makna semua tak memada, kena ambil semula. Eh bukan. Dengan makna tak dibilangkan. Dengan barang hak jatuh tertik. Ha. Dengan barang ada duk keliru situ tu. Barang yang jatuh pada bukit tepatnya. Ha, dengan barang yang jatuh pada bukit tepatnya. Kalau itu kalau tak tertik. Dengan barang tertik yang jatuh pada bukit tepatnya nyo barang. Ha, tertik yang jatuh ia pada bukit tepatnya. Maka tidak nafilah oleh hasil, tidak nafilah bahwasanya hasil baginya oleh basuh muka. Basuh muka kira tu. Basuh muka je lah kira. Dengarkan, ini qtarana bin niyati, jika berserta ia ghuslul wajhi, basuh muka tu berserta dengan niat. Kata gitu akhzan kerana faham ambil mimma, kerana ambil kerana faham mimma zakarahu ba'du, kerana ambil faham daripada barang yang telah sebut ia syarah hu akhir barang ba'du selepas ini. Mana syarah kata lagi akan datang tu, irtafa'a hadasu wajhihi faqat, itu ma zakarahu ba'du. Hai situ. Nah, kita tengok di sikit lagi. Walau ghasala, masalah yang kedua, dan jikala basuh ia al-mutawaddi, seorang ambil wuduk tu, basuh akan arba'ata a'dha'ihi, basuh akan empat anggotanya, daf'atan wahidatan, basuh empat anggota sekaligus. Boleh kau ambil semaya basuh sekaligus gitu? Tersaunya kena ada orang tolong lah. Diri kita nak ambil semaya, empat orang tolong duduk juru. Nanti basuh muka seorang, basuh tangan seorang, sapu kepala seorang, kira-kira empat orang asal kaki seorang. Ataupun tiga orang lah asal kaki kita sendiri pun kata. Okay. Nak jadi rupa masalah kata berserta. Berserta. Bahasa kapur kata seretak. Seretak je mari dia serta tu dah lagi masuk hamzah jadi seretak. Daf'atan wahidatan sekaligus kita panggil. Seolah kata satu, dua, tiga, selalu. Hak dia, tugas muka, basuh muka. Tu dia kita jurut hai, ya seolah-olah. Nanti bila ni? Bila? Satu, dua, tiga, pernah? Hak bagi dia muka, basuh muka, hak dia tangan. Reki dia tangan, basuh tangan. Kita jurut hai dia. Lepas tu biiznihi lah, dengan izinnya, izin mutawaddi. Kita izin lah ke pak orang tu, pada basuh muka kita, tangan kita, kaki kita tu. Macam tu hukum katakan tu, irtafa'a hadatu wajhihi faqat. Ni pak perhatian ni tu je kata, terangkat oleh hadah mukanya sahaja. Hak boleh bilangnya muka je. Kita juga nanti niat. Bila satu, dua, tiga, selalu dengan basuh kita pun niat mengangkat daki. Jadi basuh serta selalu. Pak-pak anggota tu. Hak jadinya hadah muka terakat, hadah muka so. Bila terakat hadah muka so, tangan kena basuh semula, kepala sapu semula, turut pelaturan, dan kaki pun basuh semula. Kerana luput tertib lagu tu kan panggil. Hak tadi terlupa. Nanti tinggal. Nanti sapu kepala dulu pada basuh tangan. Hak jadinya basuh muka je lah. Saya kata dulu, lam yu'sadda bima wafa'a fi ghairi mahallihi. Dia jadi belik, basuh belik barak. Tak dibilangkan dengan barang yang jatuh ia pada bukan tempat. Barang hak jatuh barang-barang. Kalau kata tertik, tak dibilangkan dengan barang tertik, tak dibilangkan dengan tertik. Di sini nak pada hak ni, nak pada basuh muka atau basuh tangan tu, tak dibilangkan barang hak jatuh pada bukit tepat. Jadi bila kita barang hak jatuh pada bukit tepat, jatuh pada bukit tepat lah nak. Nyegi basuh tangan, sapu kepala dulu pada tangan. Nyegi basuh kepala dulu pada tangan. Tak kira. Ataupun basuh tangan dulu pada basuh muka. Tak kira tu. Kira muka je. Kira muka je. Makna kita ambil semaya tu, basuh tangan dulu sekat siku, lepas tu bawa basuh muka niat ngakak daki. Hak bilangnya muka tu, tangan tak kira. Kan ya, kerana dia pun kata barang yang jatuh pada bukit tepat. Kena dah kata mati kena pada anggota. Bukit kena mentaltik. Tak dibilang ke barang anggota, hak yang jatuh ia pada bukit tepat nyonya barang. Sebab tinggal, dia tinggal tertik, panggil tak tepat dia lalu. Basuh tangan tempat dia nombor dua. kita pergi potong tak nombor satu, tak bila tu. Ha, sapu kepala, dia ada nombor tiga. Kita pergi dulu pada wasa tangan, tak nombor dua. Ha, tak boleh, tak bila. Tak bila muka. Walau muka dah di akhir pun bila muka. Anak-anak, susah tu basuh kaki dulu. Basuh kaki. Ni ada kes itu. Tak bila. Ke tempat dia. Ha, lepas tu, sapu kepala. Tak bila. Lepas tu basuh tangan ke siku, tak bila. Lepas tu akhir sekali basuh muka. Ha tu bila? Ha basuh muka niat dah kecil pula situ. Ha tu bila? Ha kalau tak niat basuh muka saja juga. Ha ini nak ambil tahu masalah. Ha nak ambil tahu hal kita tidak kerja belah tu. Ha tapi masalahnya ambil tahu nak ireti, nak ditambah luah dalam masalah kata tertib tu nak belah tu. Kalau kita tukar begitu tak jadi, yang jadi hanya muka je. Ha supaya tu juga sekaligus ha orang pak orang ha nanti basuh muka kita sore, tangan kita sore, nanti sapu kepala kita sore dan basuh kaki sore. Sekaligus dengan bawa kita bila 1 2 3 ha, ha masing-masing 3 4 orang kita niat hak bilanya muka je. Itulah maksud kita kata kalau nasiyat tertiba lam yakfi. Satu masalah. Masalah kedua. Walau ghasala arba'ata a'dha'ihi daf'atan wahidatan. Dan jikalau basuh ia seorang, akan empat anggotanya basuh sekaligus. Bi'iznihi dengan izin. Dengan izinnya, izin mutawadilah kepada orang basuh dia izin. Ha, jawab dia irtafa'a terangkat oleh hadatu wajhihi faqat. Itu dia. Terangkat hak tu saja ya. Qauluhu bi iznihi laisa bi qaidin 'ala al-mu'tamadi, dan kaum tamak tak ada jadi kait untuk izin tu. Balil madaru bahkan tempat berkeliling tempat dak kira tempat pusingannya 'ala niyyatihi. Ha nak di atas niatnya. Ha bila dia membasuh muka dia tanya dia ada niat, ha tepat kiranya muka satu saja. Hal lain dia kira tak memada, tak dibilang pasal tinggal tertib. Itu saja masalah. Qauluhu irtafa'a hadatsu wajhihi ai inna wa kata terakat hadah muka tu pun jika niat ia mutawaddi inda ghaslil wajhi. Itu jika dia niat tu kama ulima mimma marra. Wa qawluhu faqat aiduna baqiyatil a'dha'i. Yang tinggal lagi tak jadi bermakna kena semula. Kena basuh muka semula. Tengok masalah nah. Malaikat kalau bahasa ambil jadi 4 kali tak apa. Terik mula basuh sekaligus. Bila muka saja. Ambil kali yang kedua pula bila sekaligus. Kira hak pernah hak tangan je. Kali yang kedua 4 orang pula sekaligus bila sapu kepala je. Kali yang keempat sekaligus pula bila kaki je. Tak apalah tu. Ya tengok. Dek. Nah tu ada masalah tak ni. Dalam qauluhu walau ghasala arba'atan ila. Tengok situ. Wa mithluhu. Dan seumpamanya seumpama malau ghasala. Tak itu. Wa mithluhu mithlu malau ghasala arba'atan ila. Supatu juga malau nakasa wudu'ahu. Tu nakasa. Nakasa ni bahasa kita gapo kalau kepala tu kita panggil tunduk. Maksudnya kata naki suru usihi tunu kepala. Ha ni bahasa nakasa lagu ni dia panggil apa susah lah kat kita. Ha susah. Mana ambil di kaki dulu apa buat masalah tadi. Ambil kaki dulu pasal sapu kepala, basuh tangan ke siku, suk di basuh muka. Ha tu kita ke hak rukuk-rukuk. Tu panggil susah. Ha bahasa surat panggil sungsang. Ya tulislah tu lah. Kita kecek atau susah. Susah. Menyungsang. Kita panggil dah. Itu bahasa surat. Masalah kalau menyungsang ia akan wuduk. Basuh kaki dulu. Hundu kelik kau ni. Hundu kelik kau ni. Pak kita hadap kau nu, ambil muka pergi kau nu. Ni ambil di kaki mai kau ni, panggil nakasa. Jikalau menyunsang ia seorang mutawaddi akan wudu'ahu. Hah, fa yartafi'u hadatsu wajhihi faqat. Mari terangkat hadah muka je. Hak basuh kaki ni tak kira. Basuh tangan sapu pala tak kira. Pasal dia dulu pada muka dia susah. Mari kira terangkat hadah muka saja. So walau nakasahu arba'a marratin. Hak tu ajza'ahu. Hak tu madah. Memadah ia wuduk tu akhirnya seorang. Kali dia buat susah 4 kali. Ambil kali pertama basuh kaki, tapu kepala, basuh tangan, basuh muka ni. Hak kira muka. Ambil kali yang kedua pasal ni susah juga. Kira tangan. Ambil kali yang ketiga susah juga. Kira sapu kepala dia. Apa tu ambil susah kali yang keempat. Kira basuh kaki, tapu 4 kali pun lah. Tengok dek, tu faham masalah aja buat dah kita. Tu makna kata walau nakasahu arba'a marratin ajza'ahu. Kalau dia menyunsangkannya akan wuduk tu 4 kali memada ia wuduk, pak ia disunsang itu maknanya memada ia al-wudu'ul mankus. Kalau nak main wuduk ia disunsang tu mada hu akhirnya akan seorang itu pasal lihuquli tadhhiri kulli udwin. Kerana hasil boleh menyucikan tiap-tiap satu anggota fi marratin pada satu kali. Hak susah kali pertama mada muka. Hak susah kali yang kedua mada tangan. Hak susah kali yang ketiga mada sapu kepala. Hak susah kali yang keempat mada kaki. 4 kali susah cukup. Itu dia. Kemudian fafil awwaliyah. Hasala ghuslul wajhi wa fit thani ghuslul yadain wa fit thalithi mashur ra'si wa fir rabi'i ghuslur rijlai wa hakadha. Begitulah yuqalu, dikatakan fi ma law ghasala arba'ata a'dha'ihi ma'an arba'a marratin. Supaya juga kalau orang ambil sembahyang sekaligus 4 orang tugas 1 2 3 basuh selalu sekaligus 4 orang. Hakikatnya hakikatnya muka saja. Kali yang kedua sekaligus juga hak terakaknya hadah tangan pula. Kali yang ketiga terakaknya hadah kepala. Begitulah kaki pak. Itu masalah buat anak bina di atas kata mesti tertib. Selesai dahlah daripada bicarakan rukun-rukun wuduk. Tak kala itu nak sambung hak apa dia nak mengelakkan wuduk dahlah pula. Supaya kita kata kita buat gapo-gapo tu hasil pertama maksudnya kalau buat rumah nak jadikan sebuah rumah. Apa tu nak jangok nak nak makan semula pula lah. Ya bukan sudah rumah juga sudah dengan kita dak juga. Sekadar nak bila duduk tak ada gapo dah. Jenela tak ubuh tak ada apa dah. Dia duduk, dia tak takut muka lain ya. Ambil ke dulu tu dinding yang jenela tebang hati ka. Tu dia. Dia pakai dinding kapit gitu ya. Dah ni tak leh wak tak kukuh kena pukuh. Gitu ya. Baik hak tu dia panggil sunat-sunat haiah. Nak comel bubuh cak. Tu buat larik bunga. Tu buat sunat belaka tu dak panggil haiah dia dah tu. Maka dalam ibadat kita pun jangan kita berkecek kata asal kemada jadi jangan buat gitu. Tak suka juga kita tak jangok, tak comel. Maka nak comel itulah kena tambahan sunat-sunat dia panggil. Lalu tu nak cakap hal sunat pula adalah. Dan sunat ni penting pula ni dia tengok dia kita nak kerja tempat capin ni sebab nak Mekah. Dia nak tawah kat capin benar. Ni nak benar kau sunat ni. Apa? Supaya nak wi wuduk kita ittifaq ijmuk sekalian ulama kata sah. Kalau kita tak buat hak sunat akan sebut ni ada setengah ulama hukum tak sah wuduk kita. Ni supaya kita dak mengaji rukun wuduk ni ne. Tak termasuk gosok tu. Pas kita ambil tak ada gosok. Ada hukum kata tak sah wuduk kita. Mazhab Malik lah sah ya. Pas kita sapu kepala, pas kita ni mada. Hanafi kata tak mada. dia nak square-square dia obung, apa tu nak square-square 4 jari setapak tangan tak kilah. Pak kita tek situ, Hanafi kata tak sah. Maliki kata tak sah. Hambali dia kata nak semua kepala. Ha. Kalau itu sunat lagi kata sebut sunat apa? Ha, ittifaq atas sah. Ha, baik dia kata jadi makmai kata mendapat sunat jangan buat gitu. Ha, nah. Ha, ni bila nak ke Mekah nak tanyalah weh, nak lah mana ni supaya tak atuh ismaya ketika nak tawaf. Ha, tu. Baik kali gitu kita pun kena ra'i, tahu hak sunat kita buat jangan tinggal. Supaya we jadi lekat tabiat. Mana tu? Wa sunanuhu lamma faragha min al-furudi syara'a fi sunani. Tak kala selesai ia musannif dari segala fardu tu, ai min zikril furud, tak kala selesai musannif dari sebut fardu, mulai masuk syara'a, masuk ia fi zikri sunan, pada nak sebutkan sunat-sunat pula ataupun fi bayani sunan. Lalu katanya wa sunanuhu, jamak pada sunnah, wa sunanuhu ayil wudu'i, dan bermula segala sunatnya, segala sunat bagi wuduk, mana perkara hak sunat dikerjakan pada mengambil wuduk tu gapo, atau pada setakut pak dengan wuduk tu gapo kata hak sunat lain pada rukun tadi. Di sini dia sebutnya asyaratu asya'a, 10 perkara. Ha, banyak tu je. Ai banyak lagi. Tapi asya kata asyaratu asya'a ai bihasabi ma zakarahul musannifu. 10 perkara ni sekira-kira hak musannif kita sebut di kitab ni. Bukan hanya 10 perkara tu tak ada dah lain, bukan. Makna 10 perkara ni sekira-kira tilik pada hak musannif sebut di sini. Wa illa ay wa illa nufassir bizalik, jika kita tak tafsir gitu maknanya fala tafsir fala yasihu, tak sah lah kata 10 gitu. Sebab apa? Li annaha tazidu, fala yasihu li annaha tazidu, pakar rekah kata fa hiya tazidu, dia panggil pun masuk atas hilak tu. Jawab tu tak ada. Wa illa fa fala fala yasihu, ataupun dia panggil kata kalau jika tak kata gitu tak sah lah. Bapa? Kerana ia sunanuhu tu tazidu lebih ia ala zalika, lebih lagi alal mazkur, daripada 10 tu. Hatta addaha ba'duhum, sehingga membilang akhirnya akhir sunanahu oleh setengah ulama nahwa bila hingga siapa ke mana qada khamsina nahwa mana qadrah, sampai qada 50 sunat benar, khamsina sunnatan kamal. Jadi musanah kita sebut 10 tak ada 40 lagi. Maka tak ada belawai lah. Tu syiah kita tangguh. Segala sunat wudu itu 10 perkara. Hak sebut sini. Maksudnya itu. Hak sebut sini 10 perkara. Tu pun wa fi ba'di nusakhil matni, dan pada setengah-setengah nuskah matan. Matan takrir ni. Setengah-setengah nuskah matan. Asyruhi salih. Kecek lah tu. Sini asyaratu asya'a. Ni kata setengah-setengah nuskah mata asyruhi salih, 10 perkara. Makna supaya hak larat kita ni kecek dengan asyaratu asya' pun kita kecek 10 perkara. Tapi lafaz hak demo tu jadi lain. Kecek asyruhi salih, apa kita boleh buat mengaji nahumlah situ tu. Mana tempat kaedah nahu? Tak leh nak kata asyaratu khisalin, tak leh tu kaedah nahu. Nah, kok mana kira? Kerana bilangnya dia isi, dia panggil isi adat kan dalam pengajian ilmu nahu, isi adat dia bulat bila daripada berapa 3 hingga ke 10. Perkataan 3 hingga ke perkataan 10 tu dia bubuh tak tak ni kalau makdud dia muzakkar. Dia panggil akas kiyah. Dia mau jadi ilmu. Kita ada kira 10 perkara. Lah tu tulis 10 itu. Dia mau ada asyaru dengan asyru dengan asyara tu dia lain pula tu. Lain kan lah. Kalaulah makdub ia tu muzakka, dia kena kata dengan mu'annas. Sepenuh sekah. Asyaratu asya'a. Nak kata asyara tu taklah kata asyru. Sebab apa? Kerana asyak jamak dari mana? Jamak daripada mufrad syai'un. Syai'un tak muzakkar. Muzakkar hasabik nak kata asyara tu. Dia kata asyru. Ha, nuskah lasa lagi dia kata asyru khisalin. Ha, kerana khisalin jamak daripada mana? Jamak daripada mufradnya khaslatin. Ha, makna sabit kata asyru tak kata asyaratu khisalin. Tu kaedah demo. Ha, salasatan bitta'i kullil asyarah. Ha, biar. Ha, iyalah. Perkataan mu katalah 3 sampai 10 tu. Mu katalah dengan ta salasatan bitta'i kullil asyarah fi addima apa nama fi diddi addima ais. fi addima ada tasam bisa ikul asyarah fi addima ahaduhu muzakkara. Aha, tu dia. Nah, pada nak bila kebarang yang mufrad dia tu muzakkar. Nak ayat kata ma'dud dia muzakkar. Ha, dengar sat ni. Khisal ma'dud dia muannas. Ha, kena kata dengan muzakkar. Asya ma'dud dia syai muzakkar. Ha, kena kata dengan muannas. Asyaratu asya. Tak boleh kata asyru tak boleh. Ha, seorang sekali lagi asyru khisalin. Tak kata asyaratu khisalin tak. Tu jadi keilmu dalam nahwu. Bila jumuh serupa je kata asyru khisal dengan kata asyaratu asya, terjemah Melayu serupa 10 perkara. Ha, ni kata keistimewaan Arab tak ada jahat lain ni. Ha, lurah Quran dia mari dengan lurah tu. Nah. Dia kata salasatu rijal, dia tak kata salasu rijal. 3 orang lelaki dia guna muannas salasatu rijal. Tapi kalau perempuan dia kata salasu nisa, dia tak kata salasatu nisa. Ha, bagi tu tak mahal situ juga gi ikut si. Ngan mu kata salasatu, berapa ke dia? Berapa ke dia dah tak reti. Itulah. Aku tahu selalu kata nahun tak jadi dah. Ceh lalu tengok ibarat tulis eh. Habis tu kadang-kadang dia buat surat temu dengan orang, ngaji pun nak maaf dia nahun tu. Maaf, siapa dia tak kena. Kejap sedap sangat nak tah pantah sedap lalu gerung gerung gerung gerung. Bo biar tulis juga. Maaf dia nahun tu sikit sebanyak. Sikit banyak kan no banyak no. Dia. Biar telur sedap sangat lalu. Ha, ni kita nama halusi. Nah, baik. Lepas pada tu kita klik ke sini pula. Gano jadi naskah tak serupa. Ha, ni tulis belah ni, tulis belah ni. Dia ada sebab sikit tu. Tu. Qauluhu wa fi ba'di nusakhil matni. Inna makhtalafat nusakhul matni. Apa boleh berlainan eh naskah matan? Hak ni tulis asyaratu asya, hak ni tulis khas asyru khisal. Apa boleh berlainan naskah tu? Li annal musannifa. Kerana bahawa musannif kita sendiri Syekh Abu Suja' rahimahullah taala tuai mata takrib ni, dia amlahu ja'ala talabati. Oh, dia bukan tulis sendiri. Dia amla, buat imla. Imla itu dia panggil buat rancana. Maknanya dia juru baca, nak murid juru tulis. Ha, dia orang dulu ilmu tak ada dadah. Mak hidup nyata bak juga. Ha, kala kata lalu. Beruk, beruk dia kata. Ha, nak murid tulis? Tulis lalu. Lepas tulis dia, orang ni teringat pun ni tulis. Ni. Ha, tak serupa tapi makna satu. Tak buka kata roh. Dia panggil imlah. Kau kita duduk kian thai tu lah. Hari ni tulis. Nak tahu kata siapa kena tak kena. Boleh. Tahu kelima kena tak kena. Tahu kata. Tulis. Hatta nak tengok siapa dia tulis pandai. Tak. Biasa-biasa. Ini salah kau tiga buat lepas. Dia panggil imlah. Imlah. Jadi musannaf kita dia imlak, dia tak ada tulis sendiri. Dia kadang-kadang ni penamu ulama dia mengarang sendiri, dia tulis sendiri. Dia tulis sendiri. Lepas jadi naskah belanan juga kadang-kadang dia tulis-tulis-tulis dia guna. Ah, mula ibarat macam ni. Ya leh. Ha, tak ada sebenarnya naskah lah ni. Gitu. Ha ni dak ni. Ha ni musannaf kita ni dia imlak je ala talabati atas penuntut-penuntut pelajar-pelajar dia, murid-murid dia tu. Ha, murid dia tulis dia juga kata ya. Dia kata-kata nak murid dia tulis. Ah, farubbama maka terkadang ikhtilafat ba'dul kalimatiha, terkadang jadi berselisihlah setengah-setengah kalimah. Tengok sepas sini satu nuskah asyaratu asyah, ada setengah tulis asyru khisal, tu menyebabkan jadi berlainan itu. Baiklah, 10 perkara. Mana 10 perkara tu? At-tasmiyatu, itu ayat yang pertama dah tu. Yang pertamanya mengucap bismillah. Itu panggil tasmiyah. Panggil tasmiyah. Tasmiyah di mana? Awalahu, pada awalnya, awal wuduk. Nak ambil wuduk tu bismillah. Sekurang-kurangnya tu. Tapi dia kata wa aqalluha, dan sekurang-kurangnya, sekurang-kurang tasmiyah bismillah. Ha tu sekurang-kurang. Ha tu lupa tu. Makan minum pun lagu tu su tak ada sangat lapar berdoa, tak ada nak su. Bismillah. Ha selalu dah. Gano tak su, tak ada dah. Lapar. Ha jangan dah tak ada apa tak bismillah ni tu. Ha tu berata sekurang-kurang bismillah banyak tu. Bismillah. Ha tu sekurang-kurang dah tu. Ambil wuduk pun sepatulah. Wa akmaluha, dahak ia sempurnanya tasmiyah gak maklum lah. Bismillahirrahmanirrahim. Buat mari dua sifat dengan nama Allah Tuhan yang amat murah lagi amat kasihani. Haa tu dia. Haa tu hasil. Tapi hak syekh kita tak ada sebut ni, wahasi kita tambah dalam tu qauluhu tasmiyatu wa yusannu ta'awuzu qablaha. Hak ni syekh tak ada sebut ni. Dan disunatkan mengucap a'ud. Sunat berlindung, minta berlindung dulu eh. Qablaha, qablat tasmiyah, belum pada nak bismillah tu a'udzu dulu. Sunat a'ud dulu. Dia panggil ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, sepak dulu. Jadi mana kita duduk dalam hari-hari ni pagar tubuh kita dah ada sok. Habis dia kata kalau peha tak payah hidup tutup pelajar pagar tubuh pasal mana? Dia ada sok dalam Islam kita dah ajar pagar tubuh. Tengok a'udzu billahi, aku berlindung dengan Allah, aku minta denganmu ya Allah, minta mu sepak jaga aku daripada syaitan. Ha tu bi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tengok deh, nak ambil semaya pun sepak tu, minta sepak tu. Ha, kita nak pergi ke mana pun minta sepak, nak pergi berjalan mana pun minta sepak. Ya ada lah doa, tapi kita tak faham ini nak belajar suku nawak tidak. Ya ada cukup dalam istilah kita. Allahumma inni a'udzubika min tu min ni banyak. Allahumma inni a'udzubika min an udilla au dhalla. Ya Allah aku nak pergi ni, minta aku berlindung lah denganmu daripada bapa aku kedua menyesat ke orang tak silah, minta maaf lah. An au adilla, ataupun aku ni sesat, minta lah nama. Fa an azilla, aku gelicir kaki, au uzalla, ataupun digelicir kepada aku oleh orang, minta berlindung lah ya Allah. Tu dia. Nah lagi pulaknya apa dia, Allahumma inni a'udzubika min an udilla au apa nama, au adilla au uzilla au uzalla au azlima au uzlama, bahawa aku buat zolim ke orang pun minta jauh lah ya Tuhan, dan aku dibuat zolim orang pun minta jauh juga. Itu pagar tubuh lah kau orang ni tu. Tu dia. Au ajhala, ataupun aku ni jahil, kini akan ada jahil aku ni. Au ujhala, au ujhala aliyya, ataupun dibuat jahil atas ku. Tu doa dalam perjalanan ni. Tu dia. Ni ada hadap ke doa pagar tubuh. Pagar tubuh pun tu dia Nabi ajar. Semua dia buat amal. Bismillah tawakal tu. Baca lagi. Yalah. Kerja kita. Baiklah. Dalam nak ambil asmaya pun minta berlindung dulu daripada syaitan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Nak menyuci tu sepak dulu. Habis dia kata kalau kita faham ajaran rahsia di dalam agama kita ni cukup-cukup lendik lah. Lepas tu dia kata lagi wa ayyazida ba'daha, dan suruh bahawa tambah ia lepasnya, lepas tasmiyah pula dah. Tak ni hak dulu pada bismillah tu a'udzu, lepas pada bismillah tu dia suruh puji pula dah. We puji di atas nikmat Islam kita dah pakai hari-hari dah. Duk dengan kita seumur pakai ya, dan juga cabut salih nah. Kain kes saling ke pocak pecak cabut buat, buat tu baju cabut buat. Mandi pun kadang-kadang cabut, telanjang bokek mandi kadang-kadang. Islah tak cabut eh. Dia puji, nak ambil mayat, puji dulu. Alhamdulillahi alal islam wa ni'matih. Nah. Alhamdulillahi alladhi ja'alal ma'a tahura. Puji-puji bagi Allah di atas Islam dan nikmatnya, nikmat Islam. Ya aku duk pakai, dia aku pakai ni pakai Islam. Tengok orang kupur duk pakai kupur, tak sadar ajak Islam tak sahih. Nah. Alhamdulillahillazi ja'alal ma'a tahura. Puji bagi Allah Tuhan yang telah menjadikan air ini penyuci. Air boleh buat menyuci, boleh buat membersihkan. Wal islam nura. Menjadikan Islam tu nur cahaya. Rabbi, hey Tuhanku, a'udzubika, berlindung pula dah. Aku berlindung dengan engkau min hamazatis syayatin, daripada kena panggil gapo? Kejahatan syaitan lah. Itu dia. Keganasan syaitan. Wa a'udzubika rabbi ay yahduruni, dan aku berlindung dengan engkau wahai Tuhanku bahawa hadi mereka itu syayatin akan daku. Ay yahduruni baris nombor bawah. Kalau buah atas tak boleh lah, kerana an amenasak tu nahum murih di nahum lah. Kalau itu buah baris ay yahduruna ya kahli nahum. Oh nahum murih. Kerana tak boleh nung apa mengenal tak. Bukan nu alamat rafa' tu, amenasak dah ada tu, an tu dah ada tu. Bila ada menasak ke PM dorek lah. Bila menasak PM dorek, nasak dengan apa PM dorek hak berhubung dengan akhir sewaktu ni, berhubung dengan wadah menjamuk. Nasak dengan hazab nu, nu tak ada. Lepas tu nu ada tu, tu nu wikayah tu. Ya asalnya ayah duruni. Ada yang takkan lain. Lepas buaya tu dalilnya keserah tu. Dia nak jaga dia nampak rupa dia dah. Ha ni kalau nak pesah doa, kita akan ngaji Allah tu berapa tengok doa sikit. Kena tak kena ni buah, tak pandah. Tak baca turut baris itu. Salah betul pun tak tahu. Kita pun tengok. Tak apa dah. Tak apa ke mana. Dia pun tanya. Ha baris dah dah tu. Tak jauh juga rakyat tak payah tu. baiklah. Tu dia. Wa yusannul israru biha. Apa tu nak ayat tambah tu? Dan disunatkan perlahan-lahan lah dengannya, dengan tasmiyah. Suruh koho bukan bismillah rah. Suruh perlahan-lahan dengannya. Begitulah kama yu'khazu min kalami ba'dihim kalami ba'dil ulama. Banyak dah tu. Beripung situ banyak dah tu. Sabit dengan bismillah tu kena a'udzu. Lepas pada bismillah, diri bismillah kena israr. Dan selepas tu suruh puji. Paling kurang alhamdulillah ala al-islam wa ni'mati. Kan nak pusing kata alhamdulillah ala ni'matil islam. Hasil. Lepas pada tu fa in tarakat tasmiyata. Dah sunat bismillah. Kalau ni tinggal weh. Tinggal awalahu pada awalnya, awal wudu. Masa bahasa ambil asmaya tu bahasa tangan selalu. Tak ada bismillah. Segera pahanya sama ada terlupa ataupun sengaja. Kita kau kira dulu waktu tu. Ata biha fi asnaihi. Supaya makan minum juga ni. Nacaya mendatang ia-ia mutawaddi. Ia terlupa bismillah tu, yang tinggal bismillah tu, mendatang ia dengannya akhirnya akan bahas tasmiyah pada pertengahan wudu. Tengah-tengah duk basuh. Bahkan panggil murak pertengahan sedih sini, muraknya belum selesai. Panggil pertengahan belakang tu. Bukan murak pertengahan mana sama tengah dah. Belum sudah panggil pertengahan belakang. Tengah-tengah duk basuh kaki tak ada rata lagi teringat. Tak ada bismillah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Lupa makan juga. Lagi sikit lagi, kalau sudah dah basuh kaki habis basuh rata, rata panggil sudah nanti lah. Fa in faragha minal wudu'i, tu saya tengoklah hasiah ni. Maka jika selesai sudah ia mutawaddi daripada wudu, basuh kaki siap. Tu lam ya'ti biha, nasaya tidak mendatang ia dengannya, dengan apa, dengan tasmiyah. Tak kena buat mari dah, dah sudah dah. Hak ni lain sikit pada bab makan minum. Sini kita masak siap sikit. qauluhu lam ya'ti biha, tak mendatang dengan tasmiyah pasal lin lin qidaihi, bekali tu tak cerak naskah ni ni. Ha, nampak lam tu gitu ke tak, lin qidaihi ke tak dalam hasiah, ha, lin qidaihi ke tak. Ha, ha, nak kata ha, tak ada suruh baca tanya. Ha, kata ha gitu ya. Ha, lin qidaihi, kerana naskah kita ni lihi. Ha, huruf lam bukan hamzah. Ha, jadi mana silap dicap lah tu. Jadi bila kita sudah basuh kaki siap dah, teringat oh tak ada bismillah. Nak sipai bismillah dak dalah, tak suruh mendatang dalah, pasal selesai dah lin qidaihi, kerana selesai nyonya wuduk dah. Ha, di sini bi khilafil akli, bersalahnya makan weh, bak makan minum lain. Apa bi khilaf? Fa innahu al-akil, ataupun ha, al-akil lah, seorang yang makan tu ya'ti biha, nak mendatang ia dengan tasmiyah, walau ba'dal faraghi minhu minal akli, bak makan minum dia suruh bismillah juga, walau sudah dah basuh pinggir dah, makan sudah basuh pinggir, minum air pun habis jawa dua dah, dia suruh bismillah juga. Ha, kok mana weh tak serupa dengan wuduk ni? Ha, tak serupa pasal ni. Liyataqayya asyaitanu. Ha, tu dia. Supaya mutah oleh syaitan. Mutah akan ma'akalahu, barang yang telah makan ia-ia syaitan akan dia itu. Kita makan nasi, dia makan sekali. Ha, bagi orang yang tak mengacak bismillah, orang makan tak bismillah, syaitan makan berserta. Begitu juga orang minum tak bismillah, syaitan minum berserta. Ha, nampak tengok ke tak? Tak, bohong. Ha, tu yang ngara, tu yang gupu dia tahu tu. Kita yang memindah pasal datang pada hadis. Ha, ni kita nak tupu pada nak percaya ke Nabi ni. Sabit tu dia wajib mengaji orang Nabi tu. Sidik amanah tabligh tu nak tutup anak bakal. Orang jadi Nabi ni benar. Ya rakyat gapo betul. Kita wajib percaya. Sekalipun tengok tak nampak ni, tengok jerayak tak, orang makan tak bismillah, syaitan makan sekali. Minum tak bismillah, syaitan minum sekali. Pakai tak bismillah, syaitan turut pakai sekali. Ha, nampak ke tak? Tak nampak. Tak cahaya, tak ada cara nampak tak nampak pun. Yang mata kepala, mata hati ku terima. Berayak mati hidup kelik dalam kubur duk soal makan nakir. Nampak ke tak? Tak nampak dengan mata. Mata hati terima. Ha, hidup-hidup. Ha, kata kita amal. Tiba-tiba terlupa hari tu makan-makan-makan. Di tengah baru ingat bismillah. Sudah dah pasal ingat bismillah, pasal syaitan mutah dalam hadis kata. Ha, kita tajam syaitan makan sekali. Saat ni dia dah tipu kita, kita lupa. Makan-makan-makan dia makan tu. Baru kita teringat aku tajam. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, ya mutah. Nampak tak mutah? Tak juga. Jangan kira. Ha, datang pada hadis. Ha, tu dia. Jangan bergonjek. Ha, ni gini-gini apa agama kita tak ada lagu orang iman nipis nak kanya tengah ni masalah. Nampak tak nampak? Mu tengok dak? Dak apa? Bohong saja. Ha, jangan. Ha, adalah hadis riwayat belatu. Supaya mutah syaitan akan ma akalahu. Ha, kalau itu ni mutah lah pinggir kita. Ha, dia mutah kau tu pula usik. Usik. Kita pergi kira lagi habis. Ulama pun kira lagi habis nak pergi kejap ngoti ni. Baji nak pergi lekat ni. Memang tu mutah lah pinggir siap. Ha, kalau sudah dah tak apalah. Tengah dak akal apa teringat bismillah. Lah mu bismillah apa? Ana bersyaitan muntah. Ha, tak lebih ngamu. Tidak jadi. Oh, kata dia wala yalzamu min zalika tanajjusul ina. Ha, dia jaga pula dia. Tak lazim daripada demikian itu oleh najis bekas tu. Ha, apa? Li adami tahaqquqi kaunit tabayyu'i fihi. Kerana tak tentu, tak cerak, tak nyata keadaan mutah tu pada inak tu. Bal yumkinu, bahkan mungkinlah ayyakuna kharijahu, mungkin bahawa ada ia taqayyu mutah dia tu kharijahu, di luar inak. Pentingnya wal gharadu, tujuannya ha, wal gharadu tujuan bismillah tasmiyah tu, wal gharadu ay minat tasmiyah, gharad daripada tasmiyah ialah nak iza usyaitani faqat, nak menyakiti ke syaitan. Ha, pada dengan muka panggil. Ha, duk nak tipu semua awak pada muka. Ha, tu dia. fala yaridu, maka tak datang iktiraf ma yuqal, barang yang dikatakan iza kana taqayu kharijahu, baik apabila mutah dia di luar, sama fa idatu zalika, maka faedah apa? Ha, tak boleh nak kata gitu, sebab faedahnya iza nak buat menyakiti dah syaitan tu Tuhan jadikan dia innahu aduwwul lakum, ha, fattakhizuhu aduwwa. Kamu kena tahulah bahawa syaitan itu ialah musuh kamu, oleh itu kamu kena ambil dia tu menjadikan musuh. Ha, ini wakil menyakiti dia. Ini apa yang musuh, right? Musuh yang kita tak nampak dengan mata kepala. Tengok deh. Habis tu kata dalam istilah kita jihad ni banyak. Habis satu hubungkan dengan apa dia, bismillah yasakuqa dengan wudu. Ha, lepas tu cukup dulu dalam hasiah tamungnya tu kita kau turut semula. Wallahu a'lam.